Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa dan berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, yang insya Allah akan kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk kita mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah terjadwal, kita akan lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya, dua pekan yang lalu, kita sudah sampai di hadis yang ke-9. Insyaallah sudah kita selesaikan penjelasannya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke bab yang baru, bab berikutnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, bab jazail walidain. Bab jazail walidain. Bab balasan bagi kedua orang tua. Yang mana di dalam bab ini akan disebutkan beberapa hadis dan riwayat tentang bagaimana seorang anak itu bisa membalas jasa dan budi atau kebaikan kedua orang tuanya. Dengan apa seorang anak bisa membalas kebaikan dan jasa kedua orang tuanya? Hadis yang pertama di dalam bab ini kita akan baca insyaallah, yang juga merupakan hadis ke-10 dari kitab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qabisah. Ini nama guru al-Imam al-Bukhari. Haddatsana Qabisah, meriwayatkan atau menyampaikan hadis kepada kami Qabisah. Beliau lengkapnya adalah Qabisah bin Uqbah As-Suwai. Qabisah bin Uqbah As-Suwai, thiqah, perawi yang thiqah, terpercaya. Nah, kemudian beliau meriwayatkan dari qala haddatsana Sufyan. Qabisah meriwayatkan, menyampaikan hadis kepada kami Sufyan. Yang dimaksud dengan di sini Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Karena perawi hadis yang masyhur yang bernama Sufyan itu ada dua. Ada yang bernama Sufyan Ats-Tsauri dan ada yang bernama Sufyan bin Uyainah. Itu dua perawi yang sama-sama namanya Sufyan dan sama-sama terkenal masyhur. Tapi Sufyan yang dimaksud di sini, ya, kalau tertulis di dalam sanad cuma tertulis Sufyan saja, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan Qabisah ini meriwayatkan hadis dari Sufyan itu ketika beliau masih muda. Karena beliau sendiri mengisahkan sebagaimana yang diriwayatkan dari Harun Al-Hammal, sami'tu Qabisah yaqul jalastu Ats-Tsauri wa ana ibnu sittah asyar. Aku dahulu duduk mengambil ilmu kepada Sufyan Ats-Tsauri dalam keadaan aku masih berusia 16 tahun. Ya, ini Qabisah. Sehingga para ulama zaman dahulu itu sudah mulai belajar sejak masa mudanya. Sejak masa muda mereka sudah bersemangat untuk mempelajari ilmu agama, meriwayatkan dan menghafalkan hadis. Taib. Kemudian An Suhail bin Abi Saleh. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh, perawi yang thiqah, dan ini termasuk perawi yang Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengambil ilmu dari beliau juga, dari Suhail bin Abi Saleh. Beliau meninggal pada tahun 138 Hijriah. Suhail bin Abi Saleh ini meninggalnya pada tahun 138 Hijriah. An abihi, ternyata Suhail bin Abi Saleh meriwayatkan hadis ini dari ayahnya sendiri. Siapa berarti ayahnya? Siapa berarti ayahnya? Abu Saleh, ya. Suhail bin Abi Saleh berarti ayahnya adalah Abu Saleh. Abu Saleh ini kunyahnya. Memang orang Arab punya kebiasaan seperti itu, punya kunyah. Biasanya nama kunyah itu diambil dari nama anaknya, baik anak yang pertama atau biasanya mengambil anak laki-lakinya, nama anak laki-lakinya. Abu Saleh ini namanya adalah Dakwan, bernama Dakwan rahimahullahu taala. Perawi yang fiqah terpercaya juga, meninggalnya pada tahun 101 Hijriah. 101 Hijriah, ya. Dan dia meriwayatkan hadis ini dari An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Safar, ya. Sudah sering kita ulang-ulang, ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Rasulullah, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, la yajzi waladun walidah, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan dan jasa ayahnya, ya, illa an yajidahu mamlukan, kecuali jika ayah tadi, ya, kecuali jika ayahnya tadi dia dapati dalam keadaan mamlukan, menjadi seorang budak, ya. Fayashtariyahu, kemudian si anak tadi ketika mendapati ayahnya menjadi seorang budak karena sebab-sebab tertentu, ya. Naam. Fayashtariyahu, kemudian dia membeli ayahnya tersebut. Fayu'tiqahu, kemudian dia membebaskannya. Demikian gambaran bagaimana seorang anak itu baru bisa membalas kebaikan orang tuanya, ya. Yaitu jika si anak tadi mendapati sang ayah menjadi budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan. Harga budak itu bukan cuma 1 juta, 2 juta. Harganya itu bisa miliaran kalau mungkin dikurskan mata uang zaman sekarang, ya. Sangat mahal. Maka taib, kita baca syarahnya, penjelasannya di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullah taala. Qala hadzal hadis fihi bayan li'idhami haqqil walid. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang besarnya hak seorang ayah terhadap anaknya. Mahma badalal waladu min ma'rufin wa ihsanin ilaihi walakin yumkin ay yajziyahu idza wajadahu 'abdan mamlukan. Sebesar apapun upaya sang anak, si anak tadi, untuk membalas kebaikan ayahnya, itu tidak bisa kecuali jika dia mendapati sang ayah tadi menjadi budak, hamba sahaya. Fabadala fihi al-ghali war-rakhis hatta yanquluhu min ar-ridh ila al-hurriyah. Kemudian dia beli, dia, ya, mengorbankan harta bendanya untuk membeli sang ayah, semahal apapun harga tebusannya dia bayar untuk membebaskan sang ayah dari perbudakan. Fahada min khairil bir alladhi yuqaddimuhu al-walad liwalidihi. Inilah contoh bagaimana seorang anak itu bisa, baru bisa membalas kebaikan sang ayah. Wa kadzalikal um bal haqquha a'dham kama ra'aita fin nusus al-madiyah. Ini hadis ini berbicara tentang hak ayah, belum berbicara tentang hak ibu. Padahal hak ibu itu 3 kali lipat hak ayah. Nah, kalau seorang anak saja belum bisa dikatakan membalas jasa orang tua sampai dia mendapati ayahnya menjadi budak kemudian dia bebaskan, maka ibu gambarannya lebih berat lagi, ya, lebih besar lagi pengorbanan yang harus dia curahkan untuk membalas kebaikan ibunya. Taib, ya. Demikian penjelasan hadis yang ke-10 ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam. Menyampaikan hadis kepada kami Adam, ini nama syekh beliau, nama guru beliau, ya. Ini sudah berlalu di hadis-hadis yang sebelumnya, jadi tidak perlu kita ulang. Adam. Qala haddatsana Syu'bah. Menyampaikan hadis kepada kami Syu'bah. Juga sama, sudah kita ulang di hadis-hadis yang sebelumnya, sudah kita sebutkan siapa beliau. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam, ya. Rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil hadis. Julukan beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya kaum mukminin di bidang hadis. Ini julukan yang diberikan oleh para ulama kepada beliau, ya. Karena beliau termasuk, ya, rujukan umat di dalam bidang ilmu hadis. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah. Syu'bah berkata, menyampaikan hadis kepada kami Sa'id bin Abi Burdah. Perawi yang fiqah, meninggalnya pada tahun 148 Hijriah. Qala sami'tu Abi yuhaddits. Aku mendengar, ini kata Sa'id bin Abi Burdah, aku mendengar ayahku menyampaikan hadis. Ya. Berarti siapa ayahnya? Abu Burdah. Ini sering kita dapati seperti ini. Seorang perawi meriwayatkan dari ayahnya sendiri. Ayahnya ternyata meriwayatkan dari kakeknya. Dan demikian. Ya. Abu Burdah ini, ya, Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Abu Burdah kunyah beliau. Adapun namanya itu Al-Harith. Ya, nama beliau adalah Al-Harith. Sami'tu abi yuhaddis. Aku mendengar ayahku yaitu Abu Burdah menyampaikan hadis, ya. Abu Burdah ini perawi yang fiqah. Beliau adalah putranya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Burdah ini putranya seorang sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Annahu syahida Ibnu Umar. Bahwasanya Abu Burdah tadi pernah beliau mengisahkan peristiwa yang pernah beliau alami. Annahu syahida Ibnu Umar. Bahwasanya beliau pernah melihat Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar itu? Namanya siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamani yatufu bil bait. Bahwasanya beliau Abu Burdah pernah melihat Ibnu Umar bersama seorang pria dari Yaman. Yatufu bil bait. Beliau sedang tawaf di Ka'bah. Ya, al-bait di sini rumah. Ya, kalau diartikan rumah, tapi yang dimaksud di sini al-bait dengan alif lam maksudnya adalah rumah Allah yang ada di Mekah yaitu Ka'bah. Hamala ummuhu wara'a dhahrihi. Si pria tadi, pria yang berasal dari negeri Yaman tadi, juga tawaf, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan menggendong ibunya. Hamala ummahu wara'a dhahrihi, menggendong ibunya di punggungnya. Jadi dipopong, dibawa, ya, digendong di punggungnya. Yaqul sambil mengucapkan syair, ya, orang Arab biasa, ya, mengucapkan syair. Bagaimana bunyi syairnya? Ya, dia berkata, "Inni laha ba'iruhal mudallalu." Sesungguhnya aku bagi buku ini seperti seekor unta yang mudallal, yang memang, ya, untuk dijadikan tunggangan baginya. "In udhirat rikabuha lam udhar." Jika dia memiliki kendaraan, ya, yang terkadang kendaraan itu jika mendapati sesuatu itu takut atau, ya, naam, tidak mau dijadikan kendaraan, lam udar, kalau aku tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah, tidak mau untuk dijadikan tunggangan bagi ibuku. Aku akan terus siap sedia untuk menjadi tunggangan bagi ibuku. Ini menunjukkan bagaimana kesetiaan seorang anak kepada orang tuanya, kepada ibunya. Di sini dia siap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Mungkin kondisi ibunya sedang lemah atau sudah tua, sudah lanjut usia sehingga tidak mampu lagi untuk berjalan, sehingga dia gendong. Ya, demikian pengorbanan seorang anak demi membalas dan berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kemudian dia berkata, si pria tadi, pria dari negeri Yaman ini tadi, ya, ketika menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah, dia sambil mengucapkan syair yang barusan kita baca ini, dia berkata kepada Ibnu Umar. Thumma qala, kemudian dia berkata, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha." Coba perhatikan, ya. "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah anda melihat aku sudah bisa dikatakan telah membalas kebaikan ibuku? Ya, apakah Anda melihat bahwasanya aku telah membalas jasa dan kebaikan ibuku dengan amalan yang dia lakukan tadi? Dia bersedia menggendong ibunya walaupun susah payah mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya, tawaf, tapi dia siap. Ya, apakah yang seperti ini nih sudah bisa, ya, membalas kebaikan ibuku? Qala, maka Ibnu Umar berkata, qala la, tidak sama sekali. Belum, ya. La wala bi zafratin wahidah. Tidak sama sekali walaupun hanya satu nafas. Ya, zafrah, yang dimaksud dengan zafrah di sini, ya, maksudnya adalah dibacanya dengan zai yang di fathah, ya. Zafrah bi fathiz zai wa sukun alfa. Zafrah almarrah min az-zafir wa huwa taraddudun nafs in hatta takhtalif al-adla wa hadha ya'rid lil mar'ah 'inda al-wada'. Zafrah itu di sini disebutkan zafrah wahidah, satu zafrah. Dan zafrah itu maknanya adalah hembusan nafas yang dialami seorang wanita ketika dia dalam proses persalinan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, satu hembusan nafas yang dialami seorang wanita ketika proses persalinan, ya, ketika seorang wanita itu dalam proses persalinan, ya, ketika apa, berusaha untuk mengeluarkan bayinya, itu butuh nafas yang sangat kuat, ya, sampai digambarkan di sini, ya, zafrah itu nafas yang sampai seolah-olah tulang rusuknya itu saling bersilangan karena harus kuat dan sangat payah. Maka kata Ibn Umar, tidak, engkau belum membalas kebaikan ibumu walaupun membalas satu nafas yang dia hembuskan ketika persalinan itu. Nah, demikian maknanya adalah demikian. Summa tawafa Ibn Umar, kemudian Ibn Umar melanjutkan tawaf, ya. Fatal maqam fasalla rak'ataini, kemudian dia mendatangi, beliau mendatangi maqam. Al-maqam yang dimaksud di sini bukan makam, bukan kuburan, tapi maqam Ibrahim, ya. Maqam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim. Sebagian orang memahami keliru. Maqam Ibrahim yang ada di Masjidil Haram itu, oh, itu makamnya Nabi Ibrahim. Kuburannya Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim dimakamkan di situ. Tidak, salah, ya. Al-maqam yang dimaksud adalah tempat Nabi Ibrahim berpijak ketika beliau membangun Ka'bah bersama Ismail putranya alaihimas salatu wassalam. Dan disunahkan memang ketika sudah selesai tawaf, seseorang itu disunahkan untuk mendatangi maqam Ibrahim dan sholat menghadap maqam, ya. Ini disunahkan dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam riwayat ini. Fatal maqam fasalla rak'ataini, kemudian beliau mendatangi maqam Ibrahim dan sholat sunnah dua rakaat, disebut dengan sholat sunnah tawaf, sholat sunnah dua rakaat yang dilakukan setelah tawaf. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ya ibn Abi Musa, wahai putranya Abu Musa. Siapa yang dimaksud di sini? Putranya Abu Musa yang dimaksud siapa? Abu Burdah tadi, ya. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Burdah. Maka Ibnu Umar memanggil Abu Burdah, wahai putranya Abu Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap dua rakaat yang dikerjakan seorang hamba itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di hadapannya. Ya. Baik, kita baca penjelasan di sini. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Hadzal hadis fihi bayanu fadilati birril walidain. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kala hadis as-sabiqah allati ra'aitaha wa sami'taha fi hadhihi durus, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya juga menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. wa bayan annal walad mahma asda min ma'rufin wa qaddama min jamilin li walidayhi aw ahadihima fa innahu la yastati ay yuwaffiya haqqahuma. Ya, dan hadis ini juga menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang anak, ya, betapa besar atau berapapun apapun yang dia lakukan untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya, sebesar apapun pengorbanan yang dia keluarkan untuk membalas kebaikan dan jasa kedua orang tuanya atau salah satunya, dia tidak akan mungkin bisa membalasnya. Tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan dan jasa kedua orang tuanya. Ya, walakinnal amra kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa abshiru. Ya, tapi walaupun kita tahu berdasarkan hadis-hadis dan riwayat ini seorang anak itu tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tuanya, ya, tapi kita diwajibkan untuk terus berusaha, saddidu, ya. Teruslah berupaya, wa qaribu, dan teruslah mendekat kepada kebenaran dan terus melakukan amal soleh, ya, dalam hal ini berbakti kepada kedua orang tua, wa abshiru, dan bergembiralah dengan pahala yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beramal soleh. Nah, jadi syahidnya di dalam hadis ini menunjukkan hal ini, ya. Kemudian terkait dengan ucapan Ibnu Umar, ya, apa yang dilakukan Ibnu Umar di dalam riwayat ini juga ada faedah yang bisa kita ambil. Wa fil hadis dalilun aidan ala idami ajri shalawat ar-rawatib wan nawafil. Di dalam hadis ini pula terdapat dalil yang menunjukkan besarnya pahala salat rawatib dan salat nawafil. Salat nawafil itu salat sunnah, ya. Salat sunnah bisa disebut dengan salat sunnah atau salat nafilah atau salat tatawu atau sholat mustahabbah atau sholat mandubah, samanya, semuanya sama. Maksudnya adalah bukan sholat wajib, tapi sholat yang sunnah. Hadis ini menunjukkan besarnya pahala sholat sunnah. Wa ma fiha minal ajr al-azim faraqatan yakumu bihal insan min laylin au naharin tatawu'an yukaffirullahu azza wa jal biha dhunubahu majtunibatil kabair. Dua rakaat saja yang dikerjakan seorang hamba baik di malam hari maupun siang hari, ya, dua rakaat yang sunnah itu dengan sebab sholat sunnah dua rakaat yang dia lakukan itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, tapi dengan syarat jika dia menjauhi dosa besar. Jadi yang akan diampuni, yang akan digugurkan itu adalah dosa kecil, shagair, ya, dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubat, ya. Kecuali jika Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Nah, wa takunu sababan aidan fit takhallus min kaba'iriz dzunub. Dan juga dengan banyak melakukan sholat sunnah itu bisa menjadi sebab agar kita terhindar dari dosa besar, ya. Sehingga ini nasihat bagi kita bersama untuk kita, nah, memperbanyak sholat sunnah. Selain sholat wajibnya 5 waktu, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya. Nah, keutamanya banyak. Selain menggugurkan dosa juga, ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya, banallahu baitan man, Allah akan membangun sebuah rumah bagi seorang yang setiap harinya sholat sunnah 12 rakaat. Ya, keutamaan untuk kita melakukan sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. Nah, di hadis yang lain disebutkan Rasulullah memerintahkan, alaikum bikasratis sujud, hendaknya kalian memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Fa innaka lan tasjuda sajdatan illa rafa'allahu bika darajah. Karena tidaklah engkau sujud satu kali kecuali Allah akan mengangkat derajatmu satu derajat, ya, dengan sebab sujud tersebut. Nah, sehingga kita disyariatkan untuk memperbanyak ibadah sunnah, ya, terkhusus salat sunnah. Fal hasanat tudhibu as-sayyiat. Karena amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh itu akan bisa menggugurkan amalan-amalan jelek, ya, dosa-dosa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa melenyapkan dan menggugurkan kejelekan-kejelekan. Wal hasanah tajurrul hasanata ba'daha. Kebaikan yang kita lakukan, yang dilakukan seorang hamba, itu akan menyeret atau menarik kebaikan yang berikutnya. Ya, kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu bisa menjadi sebab hamba tersebut untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Sebagaimana kejelekan itu akan menyeret hamba tersebut untuk melakukan kejelekan yang berikutnya. Ya. Nah, wa idza tadal insanu kasba alhasanat yaqil syarruhu. Jika seorang hamba itu terbiasa, membiasakan dirinya untuk memperbanyak amalan soleh, amalan kebaikan, maka akan sedikit kejelekannya. Wa yakthuru khairuhu, dan banyak kebaikannya. Fassalah bi faraidiha wa nawafiliha miftah li kulli khairin. Dan salat, terutama amalan salat, baik yang wajib maupun yang nawafil, yang sunnah, adalah kunci bagi seluruh kebaikan. Wa huwa afdalu amalin yataqarrab bihil ibadu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Karena salat itu adalah amalan yang paling afdal, yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat hadis yang pertama dari kitab ini. Ada yang masih ingat? Ada seorang bertanya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, ayyu amalin afdal, amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab apa? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, amalan yang paling afdal, ya. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Haitsu innaha afdalu al-ibadat al-amaliyah ajran wa 'aidatun bil khair 'ala sahibiha fid dunya wal barzah wal akhirah. Karena salat itu adalah amalan ibadah amaliyah, ibadah badan yang paling afdal, karena salat itu mencakup semua ibadah, ya. Badan kita, ya, lisan kita dan kalbu kita, semuanya ikut beribadah ketika sholat. Pahalanya paling besar, paling afdol, dan kebaikannya kembali kepada orang yang mengerjakannya, baik di dunia, ya, di antara faidah yang bisa didapatkan seorang ketika di dunia, ya, jika dia memperbanyak sholat, ya, selain sholat wajib juga sholat sunnah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah hamba tersebut untuk terjatuh pada fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Asalkan sholatnya memang benar, dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, apalagi kalau disempurnakan sunnah-sunnahnya, ya, maka tentunya dia akan mendapatkan keutamaan ini. Karena ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Belum lagi nanti di alam barzah, ketika seorang sudah masuk ke alam kuburnya, tidak ada teman, tidak ada kawan, istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, orang-orang yang dia cintai di dunia tidak bisa menemani dia. Yang bisa menemani dia hanyalah amalannya. Kalau amalannya baik, dia akan mendapatkan teman yang baik di alam kuburnya, ya. Amalannya yang baik itu menjelma menjadi seorang yang bersih, bajunya, ya, elok wajahnya, parasnya, harum baunya, mendapatkan teman yang baik di alam barzah, di kuburnya. Akan tapi sebaliknya, orang yang amalannya jelek ketika di dunia, na'udzubillah, ketika di alam kubur juga akan amalan jeleknya menjelma menjadi teman yang jelek, yang wajahnya menyeramkan, ya, baunya busuk dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Belum lagi nanti di akhirat, kalau sudah hari kebangkitan, hari kiamat sudah tegak, amalan baiknya itu akan membantu dia, terkhusus amalan sholat, ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah alaihissalatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab, dihitung di hari kiamat adalah amalan sholat, ya, amalan sholat ini yang akan dihitung pertama kali. Nah, idza saluhat saluha sa'iru amali. Jika sholatnya itu, amalan sholatnya itu baik, ya, maka akan baik semua amalannya. Tapi tadi, sholatnya yang baik itu juga tidak gampang, butuh ilmu, ya, butuh ilmu dan kesungguhan. Sholatnya yang baik itu yang bagaimana? Yang dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, ya, sunnah-sunnahnya. Ketika dia sholat, dia khusyuk, ya, naam, tumaknina, tidak lalai kalbunya. Ketika imam membaca Al-Quran, surat atau Al-Fatihah, atau dia sendiri juga sholat membaca Al-Fatihah atau surat, dia memahami betul makna ayat yang dia baca, dan itu tidak mudah, butuh adanya ilmu. Bagaimana bisa memahami Al-Quran dengan benar? Belajar. Al-Quran diturunkan dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Arab. Iya. Jadi untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar dan baik, butuh belajar ilmu alat namanya. Alat untuk bisa memahami bahasa Arab. Ya, namanya pelajaran bahasa Arab. Seperti itu. Jadi butuh proses dan butuh kesungguhan untuk kita bisa melakukan dan mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya. Ya. Nah, dan itu akan menentukan masa depan kita di akhirat nanti. Ya, masa depan kita di akhirat nanti ditentukan dengan amalan kita ketika di dunia ini. Apalagi sholat. Amalan pertama yang akan dihisab di akhirat adalah sholat. Jika baik sholatnya, akan baik semua amalannya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, idza fasadat fasada sa'iru amali. Jika amalan sholatnya itu rusak, jelek, ya, maka akan rusak dan jelek pula semua amalannya. Sehingga ini perlu untuk kita perhatikan. Wadzalika ba'da tauhidi rabbil alamin fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Kalau kita berbicara sholat itu amalan yang paling utama yang akan dihisab pertama kali di akhirat, tapi jangan lupa amalan yang lebih afdol dari sholat adalah tauhid. Ya, karena semua amalan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid yang benar. Ya, mentauhidkan Allah dengan benar itu syarat sahnya amalan semuanya, baik sholat, puasa, zakat, semua amalan baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilandasi dengan tauhid. Tauhid baik terkait dengan tauhid rububiyah. Ya, meyakini dengan sebenar-benarnya Allah satu-satunya pencipta alam semesta ini, pengatur dan sebagainya. Kemudian tauhid uluhiyah. Ya, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membuat sekutu-sekutu dan tandingan bagi Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan ibadah apapun bentuknya. Ya, semua ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Begitu juga yang tidak kalah penting, tauhid dalam permasalahan asma was sifat. Tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang secara global, ya, secara umum, prinsip Islam di dalam tauhid asma was sifat adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan sendiri di dalam Al-Quran dan sesuai dengan apa yang dikabarkan Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang sahih. Apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, maka kita wajib beriman kepadanya. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh juga kita takwil-takwil, kita pelintirkan maknanya. Ya, nah, baik terkait dengan nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini penjelasan hadis yang ke-11. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Berarti hadis yang keberapa ini? Hadis yang ke-12. Tapi kita tidak akan baca hadis yang ke-12 ini, kita tidak jelaskan karena ternyata hadis ini sanadnya lemah. Ya, sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi kita baca sanad dan matannya, dan agar kita tahu kenapa sampai hadis ini dihukumi lemah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Abdullah bin Saleh. Menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Saleh, ya. Huwal Juhani maulahum al-Misri. Beliau berasal dari negeri Mesir. Perawi hadis, periwayat hadis yang berasal dari negeri Mesir, yang merupakan Katibul Laits bin Sa'ad. Karena Abdullah bin Saleh setelah ini menyebutkan qala haddatsani al-Laits. Beliau berkata menyampaikan hadis kepadaku al-Laits. Ini gurunya al-Laits bin Sa'ad, ya. Imam, imam dan ulama yang terkenal dari negeri Mesir. Abdullah bin Saleh ini katibnya. Katib itu sekretarisnya. Ya. Dahulu biasa seorang ahlul hadis, ulama ahlul hadis mempunyai sekretaris yang mencatat hadis-hadisnya dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata Abdullah bin Saleh inilah yang menyebabkan sanad hadis ini menjadi lemah. Ya. Abdullah bin Saleh inilah yang menjadi sebab sanad hadis ini lemah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, menjelaskan tentang keadaan Abdullah bin Saleh ini, ya, sekretarisnya Al-Laits bin Sa'ad. Kana saduqan fi nafsihi. Sebenarnya beliau ini adalah perawi yang jujur. Sebenarnya beliau adalah perawi yang jujur. Wa innama waqa'atil manakir fi hadithihi min qibali jarin lahu. Kan tapi beliau, ya, sangat disayangkan meriwayatkan banyak hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar itu hadis-hadis yang lafadznya, matannya ternyata menyelisihi, ya, periwayatan perawi lain yang lebih kuat, yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya. Sehingga hadis mungkar itu termasuk jenis hadis yang lemah. Ya. Sangat disayangkan Abdullah bin Saleh ini, walaupun dia sendiri asalnya adalah seorang yang jujur, ya, tapi beliau sangat disayangkan banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang lemah. Dan ternyata setelah diteliti, diselidiki, itu sebabnya adalah karena tetangganya. Kok bisa? Kita sebutkan, dan ini disebutkan para ulama, ya. Min qibali jarin lahu kana yadu al hadith ala syekhi Abdullah bin Saleh. Ternyata dia punya tetangga yang jelek. Abdullah bin Saleh ini punya tetangga yang tidak baik, tetangga yang jahat, ya. Ini pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga buat kita. Termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba adalah nikmat berupa tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Di antara doa yang hendaknya kita sering baca, ya, berdoa untuk meminta tetangga yang baik. Ya, nah, kalau tidak salah di antara hadis yang menyebutkan doa tentang hal ini, berlindung dari teman yang jelek, tetangga yang jelek, ya Allahumma inni a'udzubika min jari su. Wa sahibis su, Allahumma inni a'udzubika min sahibis su wa jaris su fi daril muqamah, atau yang semisal itu lafadznya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman yang jelek dan dari tetangga yang jelek. Ini menimpa ya, musibah ini menimpa Abdullah bin Saleh rahimahullahu taala. Beliau memiliki tetangga yang jahat, yang ternyata tetangganya ini pekerjaannya adalah memalsukan hadis. Jahat dia, memalsukan hadis. Ya. Dia memalsukan hadis, ya, dari gurunya Abdullah bin Saleh, syekhnya Abdullah bin Saleh. Ya, dia palsukan hadisnya, kemudian dia tulis hadis-hadis palsu yang dia buat itu, dia tulis di kertas atau di buku dengan tulisan yang memang menyerupai tulisannya Abdullah bin Saleh. Wa yarmihi fi dari. Kemudian setelah dia tulis hadis-hadis palsu yang dia buat ini, dia taruh di rumahnya Abdullah bin Saleh. Nah, dan dia letakkan di sela-sela kitabnya Abdullah bin Saleh. Wallahu alam caranya bagaimana. Fayatawaham Abdullah annahu khattuhu. Dan ketika Abdullah bin Saleh membuka kitab itu, ya, yang berisi hadis-hadis palsu yang dibuat tetangga jahatnya tadi, dia menyangka itu kitabnya dan menyangka tulisan tangannya sendiri karena memang tulisan tangannya mirip, ya. Sehingga dia menyampaikan hadis dengan melihat dan membaca pada kitab tersebut, padahal hadis-hadisnya hadis-hadis palsu. Ini yang menyebabkan kenapa Abdullah bin Saleh, walaupun dia sendiri sebenarnya terpercaya orangnya, jujur, tidak berdusta, tapi kok banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang lemah, yang mungkar. Oh, ternyata dari tetangganya. Tetangganya yang memalsukan hadis, kemudian menaruh, ya, kitab yang berisi hadis palsu itu di rumahnya Abdullah bin Saleh, dan Abdullah bin Saleh menyampaikan hadis dengan kitab tersebut. Taib. Jadi penyebab sanad riwayat ini lemah adalah karena perawi ini Abdullah bin Saleh ini. Tapi kita lanjutkan. Abbas. Qala hadatsana Al-Laits. Qala hadatsana Khalid bin Zaid. Kalau Al-Laits bin Sa'ad tadi, ya, itu perawi yang thiqah. Begitu juga Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid Al-Jumahi juga thiqah, terpercaya. Meninggal pada tahun 139. Kalau Al-Laits tadi, Al-Laits bin Sa'ad, ya, ulama dari negeri Mesir, meninggalnya pada tahun 175 Hijriah. Dilahirkan pada tahun 94 Hijriah dan meninggal pada tahun 175. Khalid bin Yazid, Khalid bin Yazid meriwayatkan an Sa'id bin Abi Hilal. Sa'id bin Abi Hilal juga thiqah. Dilahirkan pada tahun 70 Hijriah dan meninggal pada tahun 135 Hijriah. Beliau juga berasal dari negeri Mesir. An Abi Hazim, Sa'id bin Hilal meriwayatkan dari Abu Hazim, ya, Salamah, namanya adalah Salamah bin Dinar, ya, juga merupakan perawi yang thiqah, meninggal pada tahun 6 meninggal pada tahun 141. An Abi Murrah, dari Abu Murrah, namanya Yazid, juga perawi yang thiqah. Maula Uqail, Abu Murrah ini meriwayatkan sebuah, ya, riwayat anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Abu Hurairah, ya, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr, dahulu beliau dijadikan gubernur oleh Marwan, ya. Marwan khalifah yang berkuasa ketika itu. Abu Hurairah dijadikan amir di suatu daerah. Wa kana yakunu bidhil Hulaifah, yaitu di tempat yang namanya Dhul Hulaifah. Fa kanat ummu fi baitin wa huwa fi akhar. Di daerah itu, ya, beliau masih memiliki ibu yang masih hidup, tapi tinggal di rumah yang terpisah. Ibunya tinggal di rumah sendiri dan Abu Hurairah rumah lain, ya, berbeda rumah. Qala fa idza arada ay yakhruj wa qafa ala babiha. Jika terkadang jika Abu Hurairah singgah di rumah ibunya. Ketika dia beliau mau keluar pergi kembali, beliau akan berdiri di hadapan pintu rumah ibunya. Faqala assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alayki ya ummatah, ya, mengucapkan salam kepada ibunya. Assalamu alayki wahai ibuku, warahmatullah wabarakatuh. Fataqul, maka ibunya akan menjawab ketika mendengar Abu Hurairah menjawab atau mengucapkan salam seperti itu, ibunya akan menjawab walaika ya bunayya warahmatullah wabarakatuh, dan juga semoga salawat, semoga keselamatan akan tercurah kepadamu wahai putraku, dan rahmat Allah dan barokahnya. Fayaqul, ya, kalau sudah selesai mengucapkan salam kepada ibunya, Abu Hurairah akan mengatakan rahimakillah kama rabbaitini saghiran, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah merawatku sejak kecil. Fataqul, maka ibunya kalau mendengar Abu Hurairah berkata demikian, ibunya akan menjawab rahimakallah kama barartani kabiran, semoga Allah merahmatimu pula wahai putraku sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika aku sudah tua. Thumma idza arada ayyadkhul sana mithlah, itu kalau Abu Hurairah setiap berkunjung kepada ibunya, ke rumah ibunya, melakukan seperti itu, baik ketika baru masuk, baru datang, atau ketika akan pergi, ya. Kalau datang atau pamitan mesti seperti itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat berbakti kepada ibunya. Tapi sayang riwayatnya lemah sehingga tidak kita lanjutkan, ya, tidak kita jelaskan. Taib, hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-13. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Abu Nuaim. Haddatsana Abu Nuaim. Ini juga sudah berlalu penjelasannya siapa beliau. Haddatsana Sufyan, menyampaikan hadis kepada kami Sufyan, sama juga Sufyan Ats-Tsauri. An Atha bin Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib, ya, perawi yang thiqah dan terpercaya, meninggal pada tahun 137 Hijriah. An abihi, beliau meriwayatkan dari ayahnya sendiri. Siapa berarti ayahnya? As-Sa'ib. Nama lengkapnya As-Sa'ib bin Malik, juga perawi yang thiqah dan terpercaya. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat putranya sahabat, ya. Abdullah bin Amr ibn al-As putranya sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pernah suatu ketika seorang pria mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yubayyi'uhu 'alal hijrah. Pria tadi yang mendatangi Nabi tadi datang, ya, untuk berbaiat kepada Nabi, berbaiat untuk ikut hijrah, ya. Wa taraka abawaihi yabkian, ya. Dalam keadaan si pria tadi yang mendatangi Nabi untuk berbaiat, ya, ikut hijrah, dia meninggalkan orang tuanya, kedua orang tuanya, dalam keadaan menangis, ya, menangis. Faqala, maka Rasulullah bersabda kepada si pria tadi, irji' ilaihima, kembalilah kepada keduanya, kembalilah kepada kedua orang tuamu, wa adhik huma kama abkaitahuma, dan buatlah dia tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Perintah dari Rasulullah irji' ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu tadi, wadhikhuma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ya. Enam. Ini syarahnya, penjelasannya agak panjang. Jadi insyaallah kita lanjutkan, kita akan baca syarahnya, penjelasannya pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, sebelum kita akhiri, ini kita sudah berada di tanggal keberapa Syakban ini? Sudah pertengahan ya. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sehingga perlu disiapkan juga ilmu tentang bagaimana tata cara ibadah di bulan Ramadan. Kalau pelajaran di hari Ahad fikih ya, ada kan sama Ustaz Ulfida kan, membahas puasa enggak, tentang ahkamus siyam enggak, hukum-hukum puasa enggak? Belum. Belum ya. Jadi penting, mungkin nanti bisa ya, beliau yang diminta untuk apa, mungkin langsung masuk ke bab puasa, atau untuk pertemuan berikutnya kalau memang dibutuhkan, diperlukan, kita tunda dulu pembahasan Adabul Mufrad ini untuk membahas tentang hukum-hukum seputar puasa atau amalan Ramadan ya, untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Nanti dimusyawarahkan ya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.